Konsultasi Syariah. Tanda taubat diterima. Pertanyaan: apa tanda taubat kita telah diterima? Mohon dijelaskan. Jawaban: Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Ada dua hal yang perlu kita bedakan terkait nilai amal. 1. Syarat sah amal. 2. Diterimanya amal. Untuk yang pertama, syarat sah amal, manusia bisa mengukur karena ini sifatnya zahir. Seseorang bisa mempelajari apa saja syarat sah amal tersebut, sehingga mereka bisa menilai apakah amal yang dia kerjakan telah diterima atau tidak. Kapan sebuah amal bernilai sah? Tentu saja ketika amal itu memenuhi semua ketentuannya, memenuhi syarat, rukun, dan wajibnya, serta tidak ada unsur pembatalnya. Anda bisa menilai sholat Anda sah ketika Anda memahami bahwa sholat Anda telah memenuhi syarat, rukun, dan wajib sholat, serta Anda tidak melakukan pembatal sholat. Sementara untuk yang kedua, diterimanya amal, tidak ada satupun manusia yang tahu. Karena ini semua kembali kepada Allah, zat yang kita sembah. Jangankan manusia biasa, sampai pun para nabi, mereka tidak mengetahui apakah amalnya diterima ataukah tidak. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, ketika beliau membangun Ka'bah, beliau tidak tahu apakah amalnya diterima ataukah tidak. Sehingga beliau selama membangun Ka'bah banyak membaca doa, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Yang artinya, Ya Rabb kami, terimalah amal kami. Sesungguhnya engkau zat yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 127. Wuhaib bin Al-Warad ketika membaca ayat ini, beliau mengatakan, Wahai Ibrahim, Khailur Rahman, Anda membangun dinding Ka'bah sementara Anda takut amal Anda tidak diterima. Tafsir Ibnu Katsir. Karena itulah, terkait masalah diterimanya amal, manusia hanya bisa berharap. Memohon kepada Allah agar amalnya diterima oleh Allah. Tugas hamba adalah beramal sebaik mungkin dan memastikan amalnya sah. Apakah amalnya diterima ataukah tidak? Hamba hanya bisa berharap dan tidak bisa memastikan. Tanda taubat diterima. Taubat termasuk di antara bentuk amal. Ada syarat sah taubat dan taubat yang diterima. Untuk pertama, syarat sah taubat. Seperti yang pernah dijelaskan dalam beberapa artikel sebelumnya, syarat sah taubat ada 5. 1. Ikhlas. Artinya dia bertaubat karena dorongan untuk beribadah kepada Allah. 2. Al-iqla' atau melepaskan. Maksudnya adalah melepaskan dosa yang dia taubati. 3. An-nadam atau menyesal. Orang yang bertaubat harus benar-benar menyesali dosa yang dia taubati. 4. Al-azm atau tekad. Orang yang bertaubat harus memiliki tekad untuk tidak mengulangi kembali dosanya. 5. Taubatnya dilakukan sebelum ditutupnya kesempatan taubat, yaitu ketika ruh sudah ditenggorokan atau matahari telah terbit dari barat. Dan jika dosa itu terkait kedzaliman antar sesama hamba, maka dia harus menyelesaikannya. Bisa dengan minta direlakan atau mengembalikan bentuk kedzaliman itu. Ketika 6 unsur di atas ada pada saat orang itu bertaubat, maka taubatnya sah. Apakah taubatnya langsung diterima? Allahu a'lam, kita hanya bisa berharap agar taubatnya diterima dan mengiringi taubatnya dengan amal soleh. Karena itulah, dalam banyak ayat, Allah mengajarkan agar mereka yang bertaubat mengiringi taubatnya dengan berbuat islah atau mengadakan perbaikan. Di antaranya firman Allah yang artinya, kecuali orang-orang yang taubat sesudah kafir itu dan mengadakan perbaikan. Karena sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat Ali Imran ayat 89. Mengadakan perbaikan berarti berbuat baik untuk menghilangkan akibat jelek dari kesalahan yang pernah dilakukan. Allah juga berfirman yang artinya, kecuali orang-orang yang bertaubat sesudah itu dan memperbaiki dirinya, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat An-Nur ayat 5. Dan di antara tanda diterimanya amal seseorang adalah adanya amal soleh setelahnya. Hasan Al-Basri mengatakan, bagian dari balasan kebaikan adalah kebaikan setelahnya. Ketika orang yang telah bertaubat, dia semakin dekat dengan syariat, semoga ini tanda taubatnya diterima oleh Allah. Dan yang tidak kalah penting, bagi Anda yang telah bertaubat, bergabunglah dengan komunitas orang yang baik. karena komunitas akan mengarahkan orang yang bertaubat agar tidak kembali melakukan pelanggaran dan perbuatan dosa yang telah dia taubati. Demikian, Allahu A'lam.